terjaga tiap malam. Sering ku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam. Sering ku terjaga di antara bintang. Pikiranku terbang di antara bintang, jauh menerawang ke alam hayalan. Mungkinkah ku jumpa dia yang ku Mardatilah. Sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam. Terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam. Sesuatu pun yang aku dambakan, tak sesuatu pun yang aku dambakan, dan tak seorang pun yang aku rindukan melebihi dia. Terjaga.